بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya kita bersyukur pagi ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar Syarh Matni Ghayatul Ikhtisar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan ibadah kita di akhirat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang sudah sampai pada syarat sah salat yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Wa istiqbalu al-qiblati hiya al-ka'batu. Istiqbalu al-qiblah, jadi syarat sah salat yang kelima adalah istiqbalu al-qiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Hiyal ka'batu, yang namanya kiblat adalah Ka'bah. Wasumiyat kiblatan, dan Ka'bah dinamakan kiblah, kiblat, li'annal musalli yuqabiluha, karena orang yang sholat yuqabiluha, menghadap kepadanya. Yuqabiluha, menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Ka'bah. Makanya Ka'bah disebut dengan kiblah, li'anna nas, karena orang-orang yang sholat yuqabiluha, menghadapnya. Wa ka'batun, dan dinamakan juga Ka'bah, lirtifa'iha, karena ketinggiannya. Wastiqbaliha, dan juga karena memandang. Jadi Ka'bah itu salah satu maknanya al-irtifa'. Dalam makna lain Ka'bah itu artinya muka'ab, square, square. Square apa square? SpongeBob SquarePants. Ah itu. Jadi namakan Ka'bah karena bentuknya yang square, yang segi empat itu. Kotak. Tapi mana lain Ka'bah itu adalah irtifa, yaitu tinggi, wa istiqbal, dan juga penghadapan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syaratu, salah nih. Komanya enggak benar. Wa ka'batun lirtifa'iha, dan dinamakan Ka'bah lirtifa'iha karena sebab ketinggian. Jadi salah satu makna Ka'bah tinggi. Wa istiqbaluha. Nah, gitu. Ini komanya diberesin nih. Wa istiqbaluha wa ka'batun lirtifa'iha, koma. Wastiqbaluha, dan menghadap ke kiblat, syartun, itu adalah syarat sah sihati shalah, adalah syarat sahnya shalat fi haqqil qadiri, bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu menghadap kiblat. Ah itu DKI koma, di sini komanya salah. Aja. Bagi orang yang mampu. Orang yang mampu itu maksudnya ya dia bisa menghadap ke kiblat ainiyan, secara apa namanya, ainil kiblah, mampu. La fi syiddati, mampu itu berarti dia orang yang dekat Masjidil Haram. Entah dia di dalam Masjidil Haram, entah dia di mataf, entah dia di tempat yang memang Ka'bah itu memang kelihatan. Berarti dia orang yang mampu untuk melihat Ka'bah. Kalau dia mampu melihat Ka'bah, maka dia wajib menghadap ke Ka'bah tersebut. La syibla fi syiddatil khawfi, tapi tidak dalam keadaan ketakutan, dalam arti sholat khawf. Jadi ada beberapa contoh sholat khawf, sekiranya ada enam ya, ada enam contoh bentuk bagaimana sholat khawf, tergantung musuhnya ada di mana. Entah itu musuh di arah kiblat atau di arah balik kiblat. Artinya walaupun dia mampu menghadap kiblat, tapi kalau dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan sholat khauf, maka tidak menjadi syarat harus menghadap ke kiblat. Wa fi nafli safaril mubah, dan juga tidak disyaratkan menghadap kiblat fi nafli safaril mubah dalam sholat sunnah bagi orang safar yang safarnya mubah. Nafl itu sunnah, safar itu berpergian, mubah yang boleh. Artinya kalau dia berpergian dalam rangka kemaksiatan, gitu ya. Mau kemana mas? Mau ke Lampung gitu. Ngapain ke Lampung? Mau kursus begal misal. Misalnya begitu, yang masyhur itu kan di situ ya. Walaupun kursus begal sih di mana-mana ada. Bukan kursus, maksudnya ada orang, ada bos yang apa istilahnya jadi bosnya itu. Itu safar kan maksiat, tujuannya untuk bermaksiat. Safar ke Pulau Kucing di Malaysia buat main kasino misalnya. Safar ke Makau buat main judi. Nah, itu safar maksiat. Kalau orang udah safar maksiat, maka dia tidak diberi keringanan. Tidak diberi keringanan apapun dalam syariat. Walaupun sebenarnya orang kalau udah punya niat maksiat udah banyak itu udah, berarti dia zalim, dia orang jahat. Orang kalau jahat tuh nggak bakal mikirin sholat juga kan. Tapi apapun itu, pokoknya kalau kiblat tuh syarat sah kecuali bagi orang yang sholat khauf atau sholat sunnah di safar yang mubah, di kendaraan dia dia boleh sholat sunnah. Tapi kalau wajib beda lagi. Liqaulihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah ta'ala syarat sah salat gitu ya, menghadap kiblat, karena Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap ke masjid al-haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, dan dimanapun kalian berada palingkanlah wajah-wajah kalian mengarah kepada masjidil haram. Yang disebut masjidil haram itu ya Ka'bahnya. Ini ayat ketika Nabi Muhammad minta ini ya, minta balik, ya bukan minta balik, ya, setelah Allah memindahkan kiblat dari mana Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dan itu terjadi di sholat zuhur. Beberapa riwayat mengatakan sholat asar, sholat zuhur atau sholat asar, Nabi Muhammad dipindahkan itu kiblatnya. Wal istiqbalu al-qiblata wastaqbil al-qiblata wa kabbir. Loncat lagi nih. Wal istiqbalu la yajib fi ghairi shalah, dan menghadap kiblat itu tidak wajib di seluar salat. Fata'ayyana, maka menjadi harus ayyakuna fi shalah, menjadi harus menghadap kiblat itu fi shalah, di dalam salat. Jadi ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling, mewalingkan wajahnya ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Dan tidak ada kewajiban kalau kita bukan di dalam sholat, maka perintah ini kita wajibkan di dalam, kita ambil maknanya untuk kewajiban di dalam sholat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga didukung dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil musii sholatahu, kepada orang yang sholatnya salah. Ini hadisnya masyhur ya. Hadis Nabi Muhammad ngajarin orang sholat karena sholatnya salah. Maka disebut dengan istilah hadisul musi'i sholatuhu. Hadisul musi'i sholatuhu, sholatahu bisa. Orang yang sholatnya salah. Wastakbiril kiblat wa kabbir, menghadaplah kamu kepada kiblat. Wa kabbir, kemudian takbir. Thummal fardu fi haqqil qarib. Kemudian kewajiban bagi orang yang dekat minal kiblati, daripada kiblat, daripada Ka'bah. Kewajibannya apa? Isabatu ainiha, yaitu mengarah langsung kepada Ka'bahnya. Isabatu ainiha, langsung mengarah kepada Ka'bahnya. Bi ayyu hadhiha bi jami'i badanihi, yaitu dengan mensejajarkan Ka'bah di jami'i badanihi, dengan seluruh badannya. Jadi maksudnya badannya tidak boleh keluar dari garis Ka'bah. Jadi seluruh Ka'bah itu badannya mengarah kepada jadi badannya itu mengarah kepada Ka'bah keseluruhannya. Jadi nggak boleh Ka'bahnya tuh cuma sebagian. Jadi seluruh Ka'bah. Makanya kalau di Masjidil Haram tuh kan muter gitu. Nanti kita lihat nih kalau di Indonesia kudu muter juga apa enggak kan gitu. Falau kharaja ba'da badanihi an musamatatiha. Man musamana musamatatiha ya. Afif, Pak Jagat. Kalau ada yang beda ini di catat. Falau kharaja ba'du badanihi, kalau sebahagian badannya keluar, an musamatatiha, daripada musamatat itu, sebenarnya musamah itu udah bagus, maksudnya udah cukup. Kenapa taknya ada dua nih, saya bingung. Musamatiha, taknya cukup satu aja udah cukup. Falau kharaja ba'du badanihi an musamatiha, daripada hudud musamah. Musamatatiha ada dua taknya nih. Saya bingung nih. Yang saya tahu tuh musamah aja udah cukup. Musamatiha. Falau kharaja ba'da badanihi an musamatatiha. Di sini juga musamatatiha, tapi saya mikirnya tuh kayaknya kurang. Di DKI taknya cuma satu, benar kan? Gitu. Itu yang di DKI benar. Apus wif, taknya satu doang, apus. Walau kharaja ba'du badanihi an musamatiha, kalau sebahagian badannya keluar daripada hudud batasan Ka'bah. Jadi Ka'bah nih, mana contohnya nih, ini Ka'bahnya kotak ya, Ka'bah kotak. Jadi kalau dilurusin Ka'bahnya cuma sampai setengah ini. Setengah badan dia ini, sebahagiannya itu tidak masuk dalam batasan Ka'bah gitu. Itu jadi masalah tuh. Dia orang dekat Ka'bah nih, sholat depan Ka'bah. Tapi sebahagian badan sini nih, ini enggak masuk ke Ka'bah nih. Keluar daripada batasan Ka'bah, fala tasihha sholatuhu 'alal asah, maka sholatnya tidak sah. Karena orang yang dekat dengan Ka'bah bisa ngelihat Ka'bah, harus langsung menghadap ke Ka'bah, keseluruhan badannya menghadap ke Ka'bah. Wa ammal ba'idu, akan tetapi orang yang jauh daripada Ka'bah, fa fil fardhi fi haqqihi qawlani, maka kewajiban bagi orang tersebut qawlani, ada dua qaul. Orang yang jauh. Yang jauh itu bukan cuma kita di Indonesia ya. Orang di hotel juga termasuk jauh dari Masjidil Haram tuh. Karena udah enggak kelihatan tuh Ka'bahnya tuh. Jangankan kita di hotel, kita di Masjidil Haram lantai 2 aja tuh Ka'bah udah bisa enggak kelihatan. Kan ya? Kita naik tangga kemudian lepas langsung ke tangga, pas naik tangga kan udah enggak kelihatan tuh. Cuman kan Ka'bah enggak mungkin dalam, walaupun kita enggak kelihatan tuh, lantai-lantai Masjidil Haram tuh udah dibikinin keramik, udah mengarah ke kiblat semua gitu. Jadi enggak perlu bingung. Wa amma al-ba'idu fa fil fardhi, sedangkan orang yang jauh, fa fil fardhi, maka kewajiban bagi orang tersebut qaulani, ada dua qaul. Az-zaharuhuma, yang paling zahir, qaul yang paling azhar dari qaul Syafi'i adalah isabatul ain, itu sama sebagaimana orang dekat itu harus menghadap ke Ka'bahnya langsung, artinya harus sejajar dengan Ka'bah. Isabatul ain lil ayat, karena sebab ayat Al-Qur'an yang tadi kita sebut. Lakin yakfi ghalabatul dhon, akan tetapi isabatul ainnya mengarah langsung ke Ka'bahnya itu, yakfi ghalabatul dhonni, cukuplah dengan dhon yang kuat. Dhon yang kuat itu maksudnya tidak mesti 100% presisi, ya mungkin 70%, 80%. Yang penting dhon, ghalabatul dhonnya tuh mantap bahwa ini memang ke arah ke kiblat. Bikhilafil qarib, berbeda dengan orang yang dekat, fa innahu yalzamhu dzalika biyaqinin. Orang yang dekat harus menghadap kiblat biyaqin, enggak boleh kira-kira, tapi dengan yakin emang benar tuh Ka'bah begitu. Liqudratihi alaihi, karena emang dia mampu untuk menghadap kiblat. Bikhilafil ba'id, berbeda dengan orang yang jauh. Jadi orang yang jauh itu ya dikira-kira zon dengan, dan kita sekarang dimudahkan nih dengan adanya kompas, dengan adanya GPS, dengan adanya apa tuh macam-macam alat elektronik dan seterusnya tuh kita taruh satu titik di Ka'bah, kemudian titik lagi di rumah kita, kita beresin dah kiblat rumah kita kan begitu. Itu sesuatu yang memudahkan. Itu membuat walaupun tidak yakin karena kita tidak melihat Ka'bah, tapi sudah sampai pada level ghalabatul dhon. DKI bagus ya. Ente ini apa, Feb? Kitab sama Anies Surabaya, Darul Ilmi Surabaya. Memang banyak saketnya nih, banyak masalahnya teksnya. Wal qawlu tsani dan qaul tsani, qaul Imam Asy-Syafi'i yang kedua, annal fardhu fi haqqil ba'id al jihah. Bahwasanya kewajiban bagi orang yang jauh daripada kiblat itu al jihah, arahnya saja. Arahnya saja. Jadi arahnya itu maksudnya tidak mesti langsung nemu presisi ke arah kiblat, tidak langsung harus menghadap ke kiblat, dalam arti badannya boleh aja miring kanan dikit, miring kiri dikit, yang penting dia adalah arah kiblat. Dan kaul kedua Asy-Syafi'i inilah yang kemudian dipakai oleh kebanyakan ulama kita di Indonesia. Jadi kiblat ke Masjidil Haram itu arahnya saja, jihanya saja, yaitu ke arah barat gitu. Bukan isabatul ain, tapi isabat al-jihan. Itu kaul tsaninya Imam Asy-Syafi'i, dan ini menjadi kaul yang banyak dipakai. Dan ini qaul yang memudahkan. Tapi kalau kita buka mazhab Syafi'i, itu qaul Asy-Syafi'i yang pertama lah ini, qaul ya apa namanya? Yang isabatul aini, yang menjadi qaul ofisial, yang menjadi resmi pendapat mazhab. Wa lam annahu yushtaratu aidan ay yakuna musallil fardha mustaqirran. Wa alam, ketahuilah, annahu bahwasanya yushtarat, disyaratkan, aidan disyaratkan juga, ayyakuna al-musalli al-fard mustaqirran, bukan cuma ngadap kiblat tapi juga disyaratkan mustaqirran, orang yang salat itu mustaqirran. Mustaqirran itu apa? Tetap, artinya dia enggak goyang kanan, enggak goyang kiri. Dia tetap berada di tempatnya sepanjang salat. Harus mustaqirran, fala yasihu wa fala yasihu min al-mashy, maka tidak sah salatnya orang yang berjalan. Lagi jalan, sholat sambil jalan, enggak sah. Wa in istaqbala al-qiblah, walaupun dia menghadap kiblat. Jadi syaratnya bukan cuma menghadap kiblat, tapi dia mustaqir, berdiri di tempatnya, tep gitu. Enggak kanan, enggak kiri, enggak jalan mundur ke belakang. Wa in fala yasihu min al-mashy wa in istaqbala al-qiblah, maka tidak sah sholat orang yang berjalan walaupun dia menghadap kiblat. Wala min ar-raqib, dan juga tidak sah sholatnya orang yang rakib, yang naik kendaraan. Alladhi tasiru bihi dabatuhu, yang mana dia naik di atas kendaraan, di mana tasiru bihi dabatuhu, tasiru berjalan bihi dengan orang tersebut, dabatuhu untanya, kenapa binatangnya, entah kuda. Jadi enggak sah sholat di atas kuda yang sedang berjalan atau sholat di atas unta yang sedang berjalan. Li'adam istiqrarihi, karena sebab mereka tidak dalam keadaan tetap. Itu kudanya, untanya tidak dalam keadaan. Enggak sah. Jadi yang bilang kalau sholat di kendaraan, termasuk sholat di mobil, di motor, enggak bisa. Itu boleh kalau sholat sunnah safar. Sholat sunnah dan dia dalam keadaan safar. Tapi kalau bukan sunnah dan bukan dalam keadaan safar, enggak boleh. Sholat wajib, turun. Sholat sunnah bukan safar, itu turun. Gak bisa sholat di atas kendaraan. Lagi juga kalau mau sholat kan harus khusyuk. Kalau dia naik kendaraan kan dia kudu nginjek kopling, kudu nginjek rem, kudu main perseneling tangan kirinya kan gitu. Matanya lihat sepion kiri kanan, lihat atas. Itu kan udah gak memenuhi standar minimalnya sholat itu. Jadi banyak bergerak. Falau kana tidak bahwa kifah, akan tetapi kalau untanya, kendaraan untanya atau kudanya atau hewannya itu waqifatun diam, wastaqbal, kemudian dia menghadap kiblat, walam yakhul bil qiyam, dan berdirinya itu tidak apa namanya, tidak goyang begitu, lam yakhul bil qiyam, sahat ala sahih, maka salatnya itu sah ala al-sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqata'a bihil jumhur, dan jumhur ulama memastikan, mematenkan bahwa pendapat ini sahih, sholat di atas kendaraan, tapi kendaraannya yang tetap, yang diam. Naam, tasbihu fis safinah, betul. Salat sah juga di kapal, as-safinah as-sa'irah, kapal yang sedang berjalan. Bikhilafi dabbah, berbeda dengan kendaraan. Nah, jadi kan salat di atas unta yang berjalan, di atas kuda yang jalan enggak sah. Tapi salat di atas kapal yang sedang jalan itu sah. Lalu apa bedanya? Wal farqu, bedanya annal khuruja, bahwasanya keluar, minas safinati, dari kapal, fi awqati salati, di waktu salat, ilal bar, menuju daratan, ini dari kapal, kita mau menuju daratan, buat apa yang mau salat, muta'adzirun, itu susah, au muta'assirun, itu sulit, bikhirafidda, bahkan ya, datang waktu salat, kita nepi dulu dah, gitu, kita nepi dulu, cari daratannya udah setengah jam, gitu, nemu-nemunya udah satu jam. Belum pas kita minggir, itu kan proses dari jalan menuju menepi ke dermaga itu kan makan waktu. Nurunin jangka lagi. Kemudian, wah itu susah. Kalau kemudian dengan alasan seperti dia turun, masuk ke daratan, sholat, habis sholat itu dia jalan lagi, nanti pas mau asar dia penuh lagi, itu kan muta'adzirun, sulit. Akhirnya nggak jalan-jalan tuh pesawat, kapal gitu. Nggak jalan-jalan, maka itu berbeda dengan unta dan juga kuda. Kalau kuda kan kita mau sholat tinggal berhenti turun, Allahu Akbar kan gitu. Tapi kalau kapal nih, apalagi kapal yang model sekarang yang gede-gede itu ya, susah banget. Wal farqu, dan bedanya, udah nih. Walau khawfa minan nuzuli anid dabati inqita'an an rifqatihi, kalau seandainya orang di atas unta, di atas kuda, di atas kendaraannya, khawfa minan nuzul, dia khawatir kalau dia turun, anid dabati, dia turun dari untanya tersebut, inqita'an an rifqatihi, dia kalau turun khawatir, inqita'an, khawatir terputus dari rombongan, dia mau rombongan banyak nih, kalau gua turun gua sholat ntar gua ketinggalan rombongan nih, gitu. Aw kana yakhafu ala nafsi, atau dia khawatir terhadap dirinya, ya entah di bawah itu ada binatang lain, entah ada apapun itu, dia khawatir terhadap dirinya. Aw malihi, atau hartanya, shalla alaiha wa ada. Jadi kalau dia mau turun dari untanya, khawatir ya, khawatir ketinggalan rombongan, atau khawatir kalau dia turun kemudian dia sholat, harta yang ada di untanya tuh diambilin sama orang-orang yang lewat, insong, sholat aliha, dia boleh sholat di atas kendaraannya tersebut, wa'ada, tapi nanti nyampe lokasi, dia harus mengulang sholatnya lagi. Karena sholat yang tadi tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Dan itu Syafi'i. Karena kita kalau di Indonesia tuh sholat di mobil gak bisa, sholat di motor gak bisa, turun gitu. Dan kita punya rest area banyak gitu. Rest area kita banyak, apalagi KM50 Cikampek. Wah, banyak polisinya kan yang jagain kan, lumayan. Jadi salatnya jadi tenang. Banyak polisi yang KM50. Wa'alam annal qadir, ketahuilah bahwa orang yang mampu menghadap kiblat, ala yaqinil kiblah, dengan yakin menghadap ke kiblat, la yajuzu lahul ijtihad, maka dia tidak boleh berijtihad. Enggak boleh beristihad. Kenapa? Udah kelihatan depan mata, enggak boleh mikir sono-sono lagi. Ya udah langsung ngadep ke kiblat. Wa amma ghairul qadir, sedangkan orang yang tidak mampu menghadap kiblat karena posisinya jauh begitu ya. Alal yakin, wa amma ghairul qadir alal yakin, sedangkan orang yang tidak mampu menghadap kiblat secara yakin, fa in wajada man yukhbiru, kalau dia menemukan ada orang, fa in wajada, kalau dia menemukan seseorang, man yukhbiruhu, yang memberitahu dia, anha, tentang kiblat, an ilmin, dan orang yang ngasih tahu itu ngasih taunya an ilmin, daripada ilmu yang 100%, i'tamadahu, maka dia boleh jadikan informasi yang dia terima dari orang tersebut tuh dijadikan sandaran ngadap kiblat. Dia mau sholat, datang orang, mau sholat mas, iya, noh ngadepnya ke sono gitu. Mas tahu? Ya saya kan dari masjid tadi gitu. Itu kabar yang dari orang yang paham, orang yang ngerti, maka dia boleh ngikutin itu. Walam yastahid, dan dia tidak perlu tidak perlu istihad lagi. Kenapa? Itu orang ngasih tahu an ilmin, dari sebuah keyakinan. Kenapa yakin? Dia datang dari masjid yang masjidnya itu sudah berdiri sekian lama dan sudah dipastikan menghadap kiblat, yakinan, dan dia tahu itu. Kemudian datang, mas, sampai kalau mau sholat ngadepnya ke sini, nah gitu. Nah, ini masjid ke sini ngadep, nah gitu. Walam yasahid, dan dia enggak perlu beristihad. Bisyartin, dengan syarat, al-adalah, dengan bisyartil adalatil mukhbir, dengan syarat bahwa orang yang ngasih tahu itu adalah adil. Bisyarti adalatil mukhbir, dengan syarat adilnya orang yang ngasih tahu. Adilnya orang yang ngasih tahu. Adil itu maksudnya lawannya fasik. Jadi kalau disebutin dalam kitab-kitab fikih, adil dengan ada fasik, fasik itu lawannya adil, adil itu lawannya fasik. Adil itu apa? Adil yang secara zahir itu ya orang yang tidak melakukan kemaksiatan dan juga tidak terlihat meninggalkan kewajiban. Jadi soleh-soleh aja. Kita lihat ya Allah sholat, ya sholat. Walaupun gak di musholah, walaupun gak di masjid, tapi kelihatan sholat. Gak pernah ninggalin gitu ya. Gak pernah yang waktu sholat datang dia nongkrong di balai, sampai sholat udah selesai dia masih nongkrong. Berarti kan kelihatan ninggalin kewajiban, itu fasik itu. Fasik. Ketahuan korupsi itu fasik gitu. Ya. Ketahuan bohongin orang tuh fasik gitu. Makanya enggak boleh nerima kabar dari, pokoknya kalau nerima kabar dari orang-orang yang tukang bohong waktu kampanye itu fasik, jangan diterima. Cek dulu. Entah dianya, entah tim suksesnya, itu kan fasik semua. Iya benar. Saya sih demen ngomongin orang fasik begitu. Udah gedek soalnya gitu. Itu fasik tuh, seluruh kabarnya nggak boleh diterima, itu fasik. Orang fasik tuh kan nggak boleh jadi saksi di pengadilan, nggak boleh jadi saksi di pernikahan, nggak boleh jasa saksi ketika orang akad jual beli utang piutang. Kenapa fasik? Apa itu fasik? Kelihatan secara emang kelihatan zahir gitu ya, zahir kelihatan dia bohongin orang, kelihatan ninggalin sholat, kelihatan ngerjain maksiat, kelihatan nipu, tuh fasik. Kalau lawannya adil, adil itu ya terlihat soleh, artinya menjalankan kewajiban. Yang kita lihat di kasat mata kita, dia nyen sholat ya sholat, saya puasa, pergi haji. Urusan di rumah bininya digaplokin tiap hari bukan urusan kita, nggak kelihatan kan itu. Yang kita lihat dia orang soleh, maka dia adil tuh gitu. Karena ada adalah az-zahira dengan adalah batinah. Adalah zahira itu yang kita dituntut untuk tahu, adalah zahir karena kelihatan. Tapi kalau adalah batin, artinya adalah yang enggak kelihatan, kelihatannya sih soleh ya, di masjid tuh wirid khusyuk banget, baca Quran cakep. Eh di rumah ternyata dia main ini, main itu. Ah, itu kan kita enggak tahu. Jadi syarat kita terima itu kabar dari orang yang ngasih tahu arah kiblat, syaratnya adalah orang yang adil. Fa yastawi fi dzalikal rajul wal mar'ah wal hur wal 'abd, maka dalam hal ini siapapun yang ngasih tahu sama. Wayastawi fi dzalika rajul, yang ngasih tahu laki-laki ya iya diterima, wal mar'ah perempuan juga kita terima, al hurru itu merdeka kita terima, wal abdu juga sama. Jadi kabar itu datang dari siapa? Laki-laki, perempuan, budak atau merdeka kita terima semuanya, yang penting syaratnya adil gitu. Dan soal adalah ini udah kita bahas di mana ya? Udah bahas di sini nih waktu kita bahas tentang apa ya, lupa itu bapak itu. Fala yakbal qawlul kafir, maka tidak bisa diterima perkataannya orang kafir qata'an, secara qat'i, secara pasti orang kafir ngasih tahu kiblat enggak bisa diterima. Kadzal fasiku, begitu juga orang yang fasik. Kaqudhatir risya, seperti hakim yang menerima suap. Wa immatul zulmi, dan imam-imam yang zalim. Wah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Aimah ini gak mesti presiden ya. Ya presiden. Ya tentang masuknya waktu sholat. Kita udah bahas itu tentang adil. Panjang itu ya. Mutakhidin ahlis ini bahas soal. Nerima apa enggak nih kita. Apa namanya. Tentang kabar masuknya waktu sholat. Bagus sih. Nulis. Fayastawi mana tadi? Wa kadzal fasik, begitu juga orang fasik, ka qudatir risya, hakim-hakim yang suap, wa immatul zulm, imam-imam, pemimpin zalim. Pemimpin itu bisa presiden, kalau di sini bisa anggota dewan, bisa kejaksaan, bisa kehakiman, bisa kepala keluarga yang mimpin bab, yang mimpin anak istrinya. Wa syuhudu qasamil jur. Wah, ini penting nih. Cakap nih kalimatnya nih. Wa syuhudu qasamil jur, dan orang-orang yang menjadi saksi sumpah palsu. Tahu itu sumpah palsu, dia masih mau jadi saksi. Fasik juga itu orang. Tahu itu kabar bohong, dia masih mau iyain. Tampil lagi di depan umum. Ya, saya benarkan apa yang dinyatakan oleh Bapak Ahal gitu tuh. Itu fasik semuanya tuh. Gitu. Enggak tahu lagi demen nih ngomong kayak gini nih, gregetannya dapat gitu. Wa aimmatul zulmi wa syuhudi qasamil juri, dan saksi-saksi sumpah palsu. Wa kadzalika yaqbal qawlu sabi, begitu juga tidak diterima perkataannya sabi, anak kecil, al-mumayyiz ala sahih, yang masih mumayyiz, belum balik, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Thumma al-mukhbir, kemudian orang yang ngasih tahu tadi, qad yakunu bil lafzi, bisa jadi dia ngasih tahunya dengan omongan doang. Wa qad yakunu dalala, wa qad yakunu dalalatan, dan bisa jadi kasih tahunya itu dengan dalil, dengan nunjuk. Kal mihrabil mu'tamad, seperti apa dalilnya? Kal mihrabil mu'tamad, seperti mihrab yang mu'tamad, mihrab yang memang jadi standar gitu. Dan kita alhamdulillah di masjid-masjid kita tuh mihrabnya tuh punya standar yang bagus gitu ya. Dan di Indonesia tuh mihrab banyak, hampir semua masjid ada mihrabnya. Walaupun mihrab diperdebatkan hukumnya, tapi hampir seluruh masjid di Indonesia, bahkan di beberapa negara Muslim, itu mihrab ada. Mihrab itu cekung. Salah satu fungsi mihrab itu, selain dia jadi tempat imam, walaupun di beberapa tempat mihrab, kayak mazhab Imam Malik itu kan mihrab ada, tapi jangan jadi tempat imam. Imam Abi Hanifah juga ada. Mihrab boleh, tapi jangan jadi tempat imam. Imam tetap di belakangnya. Jadi mihrab itu dijadikan di dalam masjid untuk arah kiblat, jadi nunjukin arah kiblat. Jadi orang ngasih tahu, gitu. Mau sholat ya? Noh kiblatnya noh. Dia nggak nunjuk kiblat, tapi dia nunjuk mihrab. Noh lihat mihrab maksudnya gitu. Wasawaun fil amali bil khabari ahli al ijtihadi wa ghairihum hatta innal a'ma. Wasawaun fil amali bil khabari, dan sama saja bagi orang yang mengamalkan informasi tersebut, apakah dia ahlul ijtihad atau dia bukan orang yang ahli ijtihad. Hatta innal a'ma, bahkan sampai orang buta pun ya'tamidul mihrab, dia bisa mengandalkan mihrab, dia bisa menjadikan mihrab sebagai sandaran untuk tahu mana arah kiblat. Bil masjid, dengan dia megang, nah, gitu. Dia pegang ke depan masjid, rata, wah, cegok. Berarti ini mihrab nih, gitu. Kan mihrab kan gitu. Rata masjid, cuma tiba-tiba cegok, cekung ke dalam. Haitsu ya'tamidul basir, sebagaimana orang yang melihat bisa mengandalkan mihrab sebagai arah kiblat. Wa kadzal basiru fi dzulmah, begitu juga orang yang melihat tapi dalam keadaan gelap. Dia mau sholat isya misalnya, mati lampu. Udahnya isya, mati lampu, gelap gulita, dia mau sholat kiblat mana? dirabah, ini mimbar nih gitu. Tapi mimbar belum tentu mihrab ya, belum tentu Ka'bah ya, belum tentu kiblat ya. Karena ada mihrab yang miring, jadi beberapa musholah masjid mihrabnya miring, dimiringin. Jadi yang benar-benar mihrab. Wala ishtabaha alaihi mawadi, kalau kemudian ishtabah itu nyampur di otaknya mawadi, beberapa tempat, ini kiblat nih, kiblat sini apa ini ya gitu. Fala syakka annahu yasbir, maka tidak ada keraguan, pilihan bagi dia satu-satunya adalah annahu yasbir, dia bersabar. Hatta yukhbiruhu ghairuhu sharihan, sampai datang ada orang yang yukhbiruhu memberitahukan dia sharihan, secara sharih, secara pasti, secara eksplisit ngasih tahu dia. Jadi ini kiblat kesini nih mihrabnya nih gitu. Cuman kok orang-orang salatnya pada situ nih, yang benar yang mana? Masjid ini mihrabnya sini, masjid itu. Ishtabah, bingung tuh di otak, ini kiblat sini. Maka dia bersabar. Sampai kapan? Sampai ada orang datang ngasih tahu, atau tentu dia nanya begitu ya, ngasih tahu secara eksplisit mana arah kiblat. Fa in khafa fawatil waqti. Iya, hatta yukhbirahu, benar. Hatta itu nasb. Yukhbir itu fi'lil mudhari mansub. Hatta itu min adawati nasbi. Min adawati nasbi. Hatta yukhbirahu ghairuhu. Gitu. Sampai dia dikasih tahu ghairuhu oleh orang lain. Sharihan secara eksplisit. Fa'in khawfa. Kalau dia khawatir fawatal waqti. Keluar waktu sholat. Dia nungguin gak ada yang datang. Dia mau nanya gak ada yang lewat. Dia nungguin kiblat mana begitu. Sholat ala hasbi halihi, maka sholatlah sebagaimana keadaan dia. Ya, dia mantepnya kanan, kanan dia mantepnya kiri, kiri begitu. Wa'ada, kemudian diulang nanti setelah ada orang yang ngasih tahu gitu. Atau setelah sholat kemudian dia nanya salah kiblatnya, dia ulang begitu. Hadza kulluhu idza wajada man yukhbiruhu an ilmin wa huwa mimman ya'tamid qawluhu mimman yu'tamadu qawluhu. Ini dalam kondisi hadza kulluhu idza wajad. Kalau dia menemukan man yukhbiruhu, siapa yang memberitahu dia an ilmin, daripada ilmun, daripada keyakinan 100% bahwa kiblat tersebut di sini. Wa huwa mimman yu'tamad qawluhu, dan dialah orang yang yu'tamad, yang bisa dijadikan sandaran qawluhu, perkataan. Jadi perkataannya bisa jadi sandaran. Amma idza lam yajidil ajizu man yukhbiruhu. Adapun kalau ada orang yang tidak mampu menemukan arah kiblat dan dia tidak mendapatkan orang yang ngasih tahu, fataratan yaqdir 'alal ijtihad wa taratan la yaqdir. Kadang dia mampu berijtihad, kadang juga dia tidak mampu berijtihad. Fa in qadira lazimahu al-ijtihad. Kalau dia mampu ijtihad, dia ijtihad. Wastaqbal ma dhannahu al-qiblah, dan dia menghadap apa yang dikiranya sebagai ijtihad. Tadi kalau ada orang yang ngasih tahu ya. Ngasih tahu nih gini. Ini sekarang kondisinya enggak ada yang ngasih tahu. Dia mungkin tinggal sendirian atau dia mungkin di daerah terpencil. Minoritas muslimnya tuh dikit. Kalau kita sambangi saudara tetangga muslim yang lain, kita harus menyambanginya lewat 2-3 RT bahkan 1 RW gitu ya. Yang itu makan waktu begitu. Ini kalau orang Jakarta sih enggak dapat begini. Orang Jakarta sih enggak gitu. Dan dia adalah orang yang ajiz, orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu untuk melihat kiblat gitu. Fatarotan, kadang-kadang dia bisa istihad, kadang-kadang dia tidak bisa istihad. Fa in qadir, kalau dia kemudian bisa beristihad, lazimahul istihad, dia wajib beristihad. Wastaqbal ma dhannahu al-qiblah, dan dia menghadap apa yang dikiranya sebagai kiblah, hasil istihadnya. Wala yasihul istihad, dan istihad itu tidak sah. Nah, ini penting. Wala yasihul istihadu, dan istihad menghadap ke kiblat itu li tidaklah sah illa bi adillatil qiblah, kecuali dengan tanda-tanda kiblat, dengan amarat-amaratnya kiblat, dengan apa adillah, bukti-buktinya kiblat. Apa itu buktinya kiblat? Tandanya kiblat. Wahia kasirotun, buktinya banyak, tandanya banyak. Wa ad'afuha, yang paling minimal. Ad'afuha itu paling lemah ya bahasa Indonesia, tapi yang paling yang dimaksud di sini paling rendah. Dalil atau bukti paling minimal arah kiblat itu adalah ar-riyah, yaitu arah mata angin. Likhtilafiha, dengan perbedaannya angin. Jadi maksudnya angin tuh biasa kalau sore menghembus dari mana ke mana. Kalau kita di laut, angin tuh menghembus dari mana ke mana gitu. Wa aqwaha, dan dalil yang paling kuat adalah al-qutbu. Al-qutbu itu nama bintang. Nama bintang. Jadi kalau kita buka ilmu astronomi begitu ya, itu kan bintang ada nama-namanya tuh. Nah, salah satu namanya tuh al-qutbu dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia saya enggak tahu tuh. Saya selalu diajarinya begini. Yang paling kuat adalah al-qutbu, bintang kutub. Wa huwa najmun, dan kutub itu adalah bintang saghirun, yang kecil. Fi banati na'si sughra, di banati na'si sughra. Banati na'si sughra itu apa? Rasi bintang. Jadi antum tahu Capricorn, Aquarius, Pisces, kemudian itu kan bentuk bintang di waktu-waktu tertentu. Jadi ketika kita menghadap ke misalnya di bulan antara Januari Februari, Aquarius gitu ya, itu bintang tuh posisinya membentuk seperti Aquarius, maka dinamakan bintang Aquarius, rasi bintang Aquarius. Itu kumpulan bintang yang kalau kita lihat tuh membentuk seperti Aquarius. Ada Capricorn, Capricorn tuh kan kambing ikan ya, ikan kambing, kambing tapi ikan tapi kambing gitu. Nah, Bana Cina Shishu berarti ya mirip Capricorn itu. Itu kumpulan bintang-bintang yang membentuk sebuah sebuah apa namanya sebuah gambaran. Namanya Bana Tuna Shishugro. Jadi yang paling kuat untuk tahu mana arah kiblat itu adalah bintang kutub. Bintang kutub itu adalah bintang kecil di rasi bintang Bana Tuna Shishugro. Bainal Farqadaini wal Jaji, yaitu bintang apa Bana Tuna Shishugro itu adalah Bana Tuna Shishugro. Kutub itu bintang berada di rangkaian Bana Tuna Shishugro. Dan kutub itu berada antara Farqadaini, bintang Farqadaini wal Jadi, dan juga bintang Al Jadi. Begitulah memang diajar begitu. Ini Imam Taqiyuddin Al-Isni ini udah mantep banget ilmunya. Idza ja'a. Jadi itu paling dalil paling kuat begitu. Idza ja'alahu al-waqifu khalfa udhunihi al-yumna. Kalau bintang Al-Qutub itu ja'alahu al-waqif, dia berdiri. Ja'alahu khalfa udhunihi al-yumna. Kemudian dia berdiri, dia jadikan itu bintang kutub khalfa udhunihi al-yumna, di belakang kuping kanannya. Dialah itu bintang, itu kutub, dia yakin itu kutub. Ya walaupun saya juga enggak tahu kutub bagaimana gitu. Kemudian dia berdiri, jadikan bintang kutub itu di belakang kuping kanannya. Itu karena mustaqbilal kiblah, berarti dia sudah menghadap ke kiblat. In kana binahiyatil Kufah wa Baghdad wa Hamdan, kalau posisi dia ada di Kufah, di Baghdad atau di Hamdan atau di Jurjan. Jurjan ini nama-nama kota di Irak ya. Kufah, Baghdad, Hamdan, wa Jurjan. Jurjan ini Imam Ali Al-Jurjani ini kitab Ta'rifan. Wa mawalaha, atau kota-kota yang sejajar dengan kota tersebut. Kufah, Baghdad, Hamdan, wa Jurjan. Ente di mana? Di Jakarta. Di Jakarta enggak ada di sini. Yang di sini tulis Kufah, Baghdad, wa Jurjan. Wa yakunu ala atikihil aisar bi ikrim Misr. Tapi kalau dia berada di Mesir, bintang kutub tuh ada di atik. Atiknya sini nih. Jadi kalau ini kan katif nih. Katif nih pundak di atas lengan. Tapi kalau atik nih, leher ke sini itu namanya atik. Jadi atik itu yang nyambung ke katif. Kalau kemudian bintang itu berada di atikihil aisar, di atas apa namanya ya atik ini apa sih, tengkuk, tapi tengkuk belakang ya, tengkuk belakang bukan, yang belakangnya apa, tengkuk ya. Kalau atik nih belakang kuduk, iya benar. Berarti ini tengkuk. Nah, kalau bintang kutub itu berada di tengkuk kirinya, dan dia posisinya di iklimi Mesir. Iklim itu lebih besar daripada kota ya. Dulu Mesir itu kan mencakup Mauritania ya, Mauritania, Sudan, itu termasuk Mesir ya kalau nggak salah. Itu yang dimaksud dengan iklim Mesir. Jadi iklim Mesir itu banyak. Kalau sekarang kan cuma Mesir ya. Dulu Mesir itu mencakup beberapa negara di bawahnya tersebut. Kalau dia berada di Mesir, berarti bintang kutub itu di tengkuk kirinya. Wa yakunu khalfa dhahri bi Dimash, dan bintang kutub itu di belakang punggungnya kalau dia di Dimash, Damaskus, Syria. Wa laysa lil qadiri 'ala al-istihadi takridu ghairihi. Itu sudah cukup ya dalilnya dah. Kemudian walaysa lil qadiri, dan tidaklah boleh bagi orang yang mampu untuk beristihad. Laysa lil qadiri, tidaklah boleh lil qadiri bagi orang yang mampu alal istihad, untuk istihad taklidu ghairihi, mengikuti orang lain. Jadi enggak ada dalil yang sharih nih mana arah kiblat. Yang bisa kita kerjain cuman istihad. Kita di tengah lapang, di tengah padang, malam enggak kelihatan matahari, mendung juga begitu, kita lihat mana ini, maka kita istihad. Nah, kalau kita beristihad, kita enggak boleh ngikutin orang lain gitu. Karena orang lain pun sama istihad juga. Karena kondisinya kita emang enggak bisa ngelihat Ka'bah, enggak tahu arah kiblat itu. Fa in fa'ala wajaba qada'a shalah. Tapi kalau dia enggak mau istihad kemudian ngikutin orang lain padahal dia mampu istihad, wajib qada. Fa in fa'al, kalau dia ngikutin orang lain padahal dia mampu istihad, fa wajib qada as-shalah, maka dia wajib, wajib qada usalah, dia wajib mengqada salat. Wa sawa'un khafu khurujil waqt, khafu khurujil waqti am la, baik itu dia khawatir kenapa dia ngikutin perkataan orang itu, apakah dia khawatir waktu salat keluar atau tidak khawatir, tetap dia wajib qada. Kenapa? Karena dia mengerjakannya bukan an ilmin tapi an taqlid, daripada taqlid. Fa in daqal waqtu, kalau memang dia istihad, istihadnya kelamaan, kemudian waktunya tuh jadi sempit, dokol waktu, sempit waktunya, sholat kaifakan, maka sholatlah sebagaimana dia mampu, artinya menghadap kemana saja, wajibul i'adah, kemudian dia wajib ngulang, karena istihadnya belum beres, istihadnya belum sampai pada level zon, istihadnya tuh baru setengah, tapi waktu sudah mau habis, ya udah kerjain aja sholat sebagaimana dia bisa, lalu nanti setelah waktu sholat selesai, kemudian dia ngulang lagi istihadnya, ternyata betul nih, apa namanya kiblat yang apa namanya yang tadi dia sholat, nah nanti apakah diulang atau tidak ada lagi pembahasannya. Tapi kalau ternyata salah, wajibul i'adah, dia wajib mengulang. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih. Waqila, dan dikatakan juga yuqallid inda khawfil fawat, dia boleh ngikutin orang lain inda khawfil fawat, ketika dia khawatir waktu sholat itu keluar. Walau khufiyatil adillati alal mustahid, kalau dalilnya itu tersembunyi, khufiyat al adillah, dalilnya itu tidak terlihat, alal mustahid bagi mustahid, liwaimin karena sebab awan hitam, au zulmatin kalau, atau karena sebab gelap, au ta'aradidil adillah, atau dalil yang saling berkontradiksi, fa fihi khilafun muntashir, maka dalam hal ini banyak perdebatan yang muntashir, yang tersebar di kalangan ulama, mula khosuhu, dan kerangkumannya, kesimpulannya itu qaulani, ada dua qaul, azharuhu ma la yuqallid, yang paling zahir adalah tidak mengikuti siapa-siapa, dia tetap berijtihad. Qala al-Imamul Haramain, Imamul Haramain, Imam Al-Juwayni mengatakan wa mahallul khilaf, dan tempat perdebatannya tersebut, artinya apa namanya kondisi di mana ini diperdebatkan, inda dzikil waqti, ketika waktunya sudah mulai sempit, sedangkan dalilnya itu kita enggak dapat. Udah waktu udah sempit tapi awannya masih gelap, nah, enggak dapat kita dalilnya. Amma idza lam yadik, sedangkan kalau waktunya itu masih luas, tidak sempit, fala yuqallid qad'an, maka dia tidak boleh ngikutin orang lain, qad'an secara qat'i, secara pasti, tidak ada perdebatan, li'adamil haja, karena dia tidak butuh untuk ngikutin orang lain, dia masih mampu untuk beristihad, karena waktunya pun masih panjang. Hadza fil qadir, ini bagi orang yang mampu. Amma idza lam yaqdir, akan tetapi bagi orang yang tidak mampu, ini jam 6 lewat nih. Amma idza lam yaqdir 'alal istihadi, bahkan tetapi bagi orang yang tidak mampu beristihad, bi an kana ajizan, seperti orang yang tidak mampu, an adillatil kiblat, dia tidak bisa bedain mana bukti-bukti, mana tanda-tanda kiblat, kal a'ma, seperti orang buta, wal basir, atau orang yang bisa melihat, alladzi la ya'riful adillah, akan tetapi dia enggak tahu bukti kiblat, wala lahu ahliyah, dan dia pun tidak punya keahlian untuk ma'rifatiha, keahlian untuk mengetahui tanda kiblat, wajib alaihi taqlid, maka dia wajib ngikutin orang lain, yang itu adalah wajib alaihi taqlidu muslimin, dia wajib ngikutin orang lain yang muslim, adlin yang adil, arifin yang enggak tahu, bil adillah, dengan tanda-tandanya kiblat, muslim, adil, arif, itu yang harus diikuti, sawa'un fihi rajul wal mar'ah, baik itu laki-laki, wal mar'ah atau perempuan, wal hurru atau dia merdeka atau dia budak. Wa alam, tanggung-tanggung ya. Wa alam, ketahuilah, anna taklida, bahwasanya yang disebut taklid, tadi ngomong-ngomongin taklid itu, ketahuilah bahwasanya taklid itu qabulu qaulil mustanid ilal istihad, menerima perkataan, ini taklid dalam masalah kiblat, menerima perkataan orang lain yang perkataannya tersebut disandarkan kepada istihad, bukan kepada muayana, ngelihat kiblat atau ngelihat mihram, bukan, tapi dia juga istihad. Dan kita taklid, itu namanya taklid, ngikutin orang yang pendapatnya bersandar kepada istihad. Dia pendapat bilang, "Eh, kiblat mananya?" "Kiblat sono." Nah, dia bilang ke sono itu bukan karena sebab dia ngelihat Ka'bah, bukan karena dia sebab ngelihat mihram, tapi karena dia juga istihad. Gitu. Itu namanya taklid. Falau qala basirun, Kalau seandainya orang yang melihat mengatakan ra'aitul qutba, saya melihat bintang kutub tadi. Aw ra'aitul khalq, aw ra'aitul khalqal katsira minal muslimin yusalluna ilahuna. Atau dia mengatakan ra'aitul khalqal katsir, saya melihat banyak orang, katsir banyak, minal muslimin, orang-orang muslim, yusallun salat ilahuna, salatnya ngadap sini gitu. Kanal akhdhu bihi, maka mengambil pendapatnya dia, qabulu khabar itu menerima kabar, menerima informasi. La taklid itu bukan dinamakan taklid. Kenapa? Karena informasi dia itu berdasarkan muayyanah, ngelihat langsung ke arah kiblat dengan mihrab atau ngelihat langsung bintang. Itu dia bukan ijtihad, tapi dia ngelihat langsung, maka menerima perkataan dia itu wajib karena perkataan dia itu bersandar kepada apa namanya? Muayyanah, bukan kepada ijtihad. Li'annahu lam yastanid ilal istihad, karena dia tidak bersandar kepada istihad, bal ila ru'yah, akan tetapi dia bersandar kepada ru'yah. Gitu. Walau ikhtalafu alaihi ijtihadu mujtahidaini, qallada man sya'a minhum. Kalau terjadi perdebatan, ada dua istihad, orang beristihad, satu bilang sini, satu bilang ke situ, qallada man sya'a minhum, dia ngikutin siapa yang dia kehendaki daripada minhuma, daripada keduanya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi ngikutin dua-dua, ngikutin yang satu, ninggalin satu, enggak ada masalah. Wal aula, akan tetapi yang lebih utama, taklidul awsak, ngikutin yang lebih terpercaya, al-a'lam, yang lebih alim. Kalau seandainya kita tahu ini lebih terpercaya, lebih alim, kita ikutin yang itu. Wakila yajib dalika, sebahagian ulama mengatakan, kila dikatakan yajib, wajib, bukan aula, bukan lebih utama, tapi wajib ngikutin yang lebih terpercaya, lebih alim. Rajah dalika rajahu, rajahu, dan itulah yang dirajikan oleh Imam Ar-Rafi'i fi syarhil kabir, dalam kitabnya Syarah Kabir. Qalahu Ibn Rif'ah, itu juga yang dikatakan oleh Imam Ibn Rif'ah, wa naqalahu al-Qadi, dan yang dinukil oleh Qadi Abu Tayyib An-Nasi Syafi'i, dari perkataan Imam Syafi'i fil Ummi, dalam kitab Al-Umm. Qala Ibnu Rif'ati, akan tetapi Ibnu Rif'ah, lakin al-aktsarun qala ala takhir, akan tetapi kebanyakan ulama ala takhir mengatakan dipilih saja mana yang dia suka, itu orang A apa orang B, orang satu apa orang dua, silakan dipilih saja. Wa'alam annal musalli bil istihadi idza dhahara al khata, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode kata tangan, insyaallah hari Senin ya, besok Sabtu Minggu kita libur. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita baca, menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf lumayan agak telat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon untuk koreksinya bagi para asatir, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya. Saya mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasannya. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.